Qala Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi ulumi bidarain amin. Ila an qala radhiyallahu taala anhu wa kana yaqulu man da'anahu khalusa min mahabbatil hamd ala ta'at falyantahim nafsahu bima law dhammahu an-nas fa in taghayyar lidham fahuwa yataghayyar lil madah iyyaka wal i'tirad wa kana yaqul min adhari shay'in 'ala al murid as-sadiq i'tiraduhu 'ala ahwalir rijal wa man ibtalahu Allah ta'ala bidzalik fala budda an yamut qabla ajlihi thalatha mautat mautatud dhil mautatun bid dhil wa mautatun bil fajr wa mautatun bil hajat ila an-nas thumma la yajid man yarhamuhu minhum wa kana yaqul idza kana al murid sadiq ya'malu 'ala al wifaq wa la yaslam min an nifaq fa kayfa bil kadhib alladhi ya'mal 'ala al khilaf wa kana sayyidi abul abbas al mursi rahimahullah yaqul min 'alamati hubbil murid lid dunya an yakhafa min madhammati ahliha walau annahu kana zahidan fiha lama ta'athar min dhammi ahliha ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Sya'rani beliau berkata bahwa sesungguhnya kapan seseorang murid itu betul-betul dikatakan murid, kapan santri itu dibilang santri, kapankah seseorang itu dikatakan talibul ilim, kapan seseorang itu betul-betul dinyatakan ikhlas menuntut ilmu karena Allah. Maka beliau mengingatkan, man idda'anahu khalusa min mahabbatil hamd. Barang siapa yang di hatinya sudah jernih dari senangnya dipuji, karena suka dipuji itu adalah perbuatan yang enggak baik. Hubbul jah wa hubbul mahmadah, cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta posisi di sisi orang, cinta dihargai, suka untuk diangkat di hadapan manusia, ini semuanya hal yang enggak baik. Maka seorang murid yang shodiq tidak boleh dalam hatinya ada perasaan suka, gembira, senang, bangga dengan pujian orang. Maka barang siapa yang ngaku dirinya ini sudah murni dari rasa cinta dipuji, maka dites dulu, falyantahin nafsah. Bima lau dhammahun nas, dengan kalau apabila dia itu dicaci orang, dihina orang, diremehkan oleh orang, ha'in taghayyar lidham, maka apabila orang tersebut berubah karena ejekan orang, maka dia akan juga berubah dengan pujian orang. Maka dia enggak bukan orang mukhlis. Sebagian orang ada yang mengatakan, ana kadzab, ana ini orang yang enggak ikhlas, ana ini pendusta, ana ini murabbal, ana ini bukan orang baik. Tapi ketika ada orang berkata, hey, orang enggak baik sini. Hah? Kau bilang aku orang enggak baik? Loh, bukankah kau sendiri yang berkata kalau kau orang bukan orang baik? Ana hadaf jahil, aku iki bodoh. Bodoh sini. Marah. Kenapa kau bilang aku bodoh? Loh, bukankah kau berkata kalau aku bodoh? Ajib ana. Amma kalamak ana bodoh, hadza hakikatnya bukan tawadhu wa inama tarafu. Kau mau sombong tapi dengan model orang tawadhu. Ba'dhun nas, kata Imam Sya'rani, at-tazayyun bitarki tazayyun. Ada orang itu yang menghias dirinya dengan tidak menghias dirinya. Dengan baju yang jelek, baju compang-camping, kemudian disangka orang dia warok padahal hatinya ta'aluk dengan dunia. Hatinya penuh dengan cinta dengan dunia. Berarti bajunya itu hiasan. Ada orang takabur dengan cara tawadhu. Maka kalau ada orang yang ngomong, ana ada jahil, ana ma'arif syi, aku bodoh, gak ngerti apa-apa, aku iki pembohong, aku, terus ketika dipanggil, ya kadzab, ya jahil. Apa yang responnya? Kalau marah, bimadzamatin nas, dengan ejekan orang, maka dia, na'udzubillah, belumlah ikhlas dalam hatinya untuk meninggalkan mahabbatujah. Maka itu, ya, kalau kita itu dipuji orang, senang. Tapi kalau kita itu dihina orang marah, hadzal hawa, hadzan nafsu, orang murid gak akan sampai dengan hal tersebut. Kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kita tidak suka untuk dipuji. Karena kita tahu orang itu menyangka kebaikan kepada kita. Balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Wa minal jahli, kata ulama. Daripada orang bodoh itu orang yang mengikuti dzon, sangkaan dan meninggalkan keyakinan. Pilih mana? Uang sekarang saya bayar 1 juta atau besok saya kasih 2 juta tapi wallahu a'lam, kalau dapat rezeki saya kasih, kalau enggak ya enggak. Kita mengatakan ya yang 1 juta pasti ana lebih ambil. 2 juta belum tentu. Ya kalau orang itu besok hidup, ya kalau dapat rezeki, ya kalau. Tapi kalau sekarang kau kasih saya pilih. Ada orang pintar. Akhad bil yakin wa yatruku syak. Nah, kalau ada orang sebaliknya, anak ambil 2 juta. Lo yang 1 juta enggak usah, kasih yang 2 juta. Enggak yakin enggak apa-apa. Bahlul. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu orang bodoh. Wa minal jahli an ya'khudha bisyak wa yatrukul yakin. Itu bodoh. Lah dari bodoh, orang puji orang itu loh. Kalau ente dipuji orang, orang yang muji ente itu syak, dzon, prasangka. Ente ini pintar, ente ini alim, ente ini masya Allah, nur wajah ente, hati ente bersih. Hadzalah dzon. Yakin ente dengan diri ente sendiri. Balil insan ala nafsihi basirah. Orang yang perlu tahu satu orang ya dirinya sendiri. Orang ini kok ngomong aneh ini ahli ibadah, orang aneh tahu aneh ibadah aneh kurang. Orang ini kok mengatakan aneh pinter, orang aneh tahu aneh kalau baca kitab masih beletotan. Orang menyangka seperti ini, orang ini nyangka, sedangkan saya tahu diri saya sendiri. Nah, kalau orang pinter, dak kalaman nas, tinggalkan omongannya orang. Hadza dzon al yakin ana. Ana arif nafsi. Ana bodoh, ana tidak pinter. Anak bukan seperti yang dikatakan, tidak soleh dan semuanya. Hadza yakin tamassak bihi. Wasyak tinggal. Hadza orang pintar. Orang bodoh. Yakin, iya masya Allah, betul ya, berarti anak ini soleh. Wah anak ini pintar ya. Oh anak ini masya Allah. Ya'khud bil kalami dhun. Orang dhunun yang prasangka-prasangka baik itu dipegang. Wah dia tahu dirinya sendiri, dia kekurangan. Ditinggalkan. Hanya jahil. Ini adalah kaidah. Orang bodoh itu orang yang berpegangan dengan keraguan-raguan dzon dan meninggalkan keyakinan. Maka itu kita diingatkan, jangan suka dipuji, jangan suka untuk diangkat, jangan suka dicium tangan, jangan suka dihormati berlebihan. Hadza kullu marad, penyakit. Enggak ada enaknya kalau bagi orang yang punya hati yang bersih. Atau Pak Dona Suhibul, kalau tidak ditaruh depan hatinya tidak enak. Kalau ditaruh belakang terpaksa, taruh belakang ya hanu tidak mau tapi hatinya merasa anak ahakun nas bita gedum, anak ahakun nas bita sodur, anak ini duduk belakang. Padahal anak ini orang paling pantas di depan ya anak. Hadzal kibir, hadzal yuhibbul mahmadah. Maka itu ya, jangan tasonuk dalam tawadhu. Nana Pak Dona sih tawadhunya tasona, dibuat-buat, dingklu, ya, duduk di belakang, dingklu ini salaman itu, hada betul, hada zen, tapi itu nggak jamin tawadhu. Tawadhu amrun galbi, hati yang berbicara. Sering saya sampaikan, cium tangan nggak masalah, seneng dicium tangan itu loh yang masalah. Duduk depan enggak keliru, seneng duduk depan itu yang keliru. Madhar dilihat orang itu enggak masalah, lakin hubbul madhar itu yang masalah. Jah, kedudukan, enggak masalah. Hubbul jah itu yang masalah. Dunia, enggak apa-apa yang didapat. Hubbul dunia yang haram. Ini kita diingatkan Imam Sya'rani agar kita betul-betul untuk menjadi murid yang shodiq, jangan suka dipuji. Jangan suka untuk diagungkan berlebihan, diihtiram yang berlebihan. La fa'idata fih, itu malah merusak hati kita, malah kita berpegangan dengan yang syak ataupun yang dhon dan meninggalkan yang yakin. Hadza awalan. Wa tsaniyan, wa iyyaka wal i'tirad, hati-hati kata Imam Sya'rani. Jangan gampang-gampang ngeritik orang-orang besar. Hati-hati, jangan suka ghibah maupun ngerasani orang-orang mulia. Hati-hati, jangan suka enggak ridho dengan keadaan atau perbuatan orang-orang yang mulia. Wa kana yaqul min adhari syai' 'alal murid as-shadiq i'tiradhu 'ala ahwal ar-rijal. Hati-hati, dan paling bahayanya sesuatu hal untuk seorang murid adalah mudah-mudahnya enggak terima dengan keadaan orang-orang mulia. Orang alim kok keras gitu? Orang alim kok sombong? Orang alim kok ngomongnya gitu? Skut. Hati-hati. Skut wa ta'addab. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadhihatun bil adillati. Kata Imam Haddad, itu yang dia perlakukan, yang dia perbuat, buat ente gak jelas, buat ente gak benar, tapi buat mereka orang-orang yang mulia, mereka punya hujjah, mereka punya dalil. Maka itu hati-hati, jangan mudah-mudah mulut itu ngeritik. Gak sedikit khususnya kalau apabila kita itu ada di tempat-tempat yang di situ banyak para aulia seperti dari Madinah, Mekah, Palestina dan lain-lainnya itu. Ada daerah yang banyak mali, sawaun kana masyhur au mastur. Ta'adab, jangan ngeritik antara habaib maupun yang lain. Hada habib, hada ana senang sama habib itu. Bos habib hada ya hanu. Habib hada kathir kalam. Habib hada akhlaknya tidak zen. Sukutin tidak adab. Hati-hati loh. Ya ayyaka wal i'tirad bi ahwali rijal. Wa man ibtalahu Allah taala bidzalik. Barang siapa yang suka berani ngeritik mereka orang-orang yang mulia, khususon para habaib kubar. Kalau ana lebih senang habib ini, tegas. Ana senang habib ini, ilmunya masya Allah. Ana lebih senang habib ini, orangnya masya Allah. Isada, min ente? Siapa ente? Mau ngeritik aulia, mau ngeritik orang-orang besar? Heh, tak ngaca apa ente ini? Min? Ente bih. Ya tirat, li ahwali rijal. Kata beliau, ibtalahu Allah ta'ala bidzalik pelabudaan yamut goblaan gobla ajalihi thalatha mautat. Maka sebelum dia mati, akan mati tiga kali dulu. Orang yang seperti itu, dia akan mati sebelum mati tiga kali mati dulu. Jadi empat kali mati sebelum ajal dia ambil, tiga kali mati dulu. Yang pertama, mautatu mautatun bidzil au dhulli, akan dihina sama orang. Allah wakil Allah. Zamannya mondok dulu anak juga gitu. Kalau ada anak santri suka ngeritik habaib, subhanallah, dzul, yang kena narkoba, yang dibunuh orang, pas pulang ini sudah gitu. Kena narkoba, jadi bajingan, melebu diskotik, padahal pinter mesti nih. Karena ada rijal jari, ya kalam, ya tirat ala awliya, asyadha wa kalam, mau zen, ini orang-orang mulia seperti itu berani, dia untuk i'tirad ngeritik, hati-hati. Yang kedua, mautatun bil fakri. Mautatun bil fakri, mati dulu dengan kefakiran, hidup dengan taab. Rezekinya seret karena dia berani ngeritik orang-orang mulia. Subhanallah. Ini. Dan yang terakhir, mautatun bil hajati ilan nas, dia akan mati dengan apa? Selalu butuh dengan manusia. Ngemis sana, ngemis sini, madallah. Lah kalau i'tirad ala awliya aja seperti ini, kipi i'tirad ala sahabah. Kalau enggak cocok atau ngeritik para awliya aja nasibnya tiga kali mautah ini, bagaimana dengan orang yang sampai ngeritik para sahabat Nabi Muhammad? maka orang-orang seperti itu enggak akan mati kecuali lewat tiga kematian dulu. Dihina orang, rezekinya diseretkan, dan dia bakal ngemis di hadapan orang. Hati-hati, khususnya kita para santri, jangan suka memilah atau jangan suka membanding-bandingkan guru. Aisyah ada gurumu, ada les guru, tidak kayak guruku. Ada, entebih. Jangan. Ihtarimil kul. Madharul ilim, pokoknya punya ilmu, punya pondok, ihtarim. Malam yukhalif syariah. Dengan mukhalafah yang qata'i. Kalau sudah benar-benar dia mukhalafah, yashrabul khamar, nanti dulu. Yazni, nanti dulu. Tapi kalau memang perbuatan hal skut, jangan sampai membanding-bandingkan ataupun memuji dengan menjatuhkan orang yang lain. Masyaikhi Zain, tayyib, rujul, Masya Allah, dipuji-puji, tak dapat anak kayak gini. Cerita dengan murid lain, hadza madzallah. Ada apa ente cerita? Kalau mau cerita orang guru ente, di depan guru ente. Di depan murid-murid guru ente. Jangan depan orang atau yang gak punya guru. Gak punya guru diceritani, anak punya syekh, hadza Masya Allah, gini-gini, oh ya khair. Adalah anak main do syekh. Tapi kalau dia itu punya guru, nanti cerita, masyal faedah, isyal faedah. Kecuali cerita kejadian yang mereka tanya, nanti ceritakan. Maka itu, thumma la yajid man yarhamuh minhum, na'udzubillah. Dan kau dapati, orang yang sudah dihina orang, kemudian dia akan melarat, dan akan dibuat jadi pengemis di pintu orang, dan Allah menjadikan orang-orang yang didatangi adalah orang yang enggak merahmati dia. Kurang apa? Hadza qablul maut maut. Orang yang sudah punya tiga ini sebelum mati sudah mati. Isil faedah, isil hayah mithal hadhi. Hidup apa ini kayak gini? Orang enggak menghargai. Rezeki seret, ngemis tiap hari, minta sana minta, hatinya hajat sama orang. Hadza qablul maut maut. Belum mati sudah mati itu orang. Maka itu, ayo ingat, jaga lisan, jaga hati. Ihtarimil kul, muliakan semua, cintai semua agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa kana yakul idza kana al muridu shadiq ya'mal 'alal wifaq wa la yaslam minan nifaq. Ingat. Talibul ilim, santri yang istiqomah, yang ahli ibadah, yang gak pernah maksiat, gak selamat dari sifat munafik. Bisa-bisa masih kena sifat munafik. Santri yang di pondoknya istiqomah, yang di pondoknya khayyir, yang di pondoknya gak pernah ngelanggar, yang di pondoknya selalu nurut, yang di pondoknya gak pernah meninggalkan kewajibannya, yang di pondoknya selalu taat sama Allah, Rasul, sama gurunya, itu kalau keluar dari pondok, la yaslam minan nifaq. Jangan aman-aman dulu, masih bisa kena sifat munafik. Itu santri yang thayyib, santri yang nurut. Beliau mengatakan fa kaifa bil kadzib allazi la allazi ya'mal 'alal khilaf. Apalagi kalau santri yang nakal. Apalagi kalau santri yang suka naudzubillah ngelanggar. Apalagi santri yang suka nyakiti gurunya. Apalagi santri yang suka enggak berakhlak baik dengan temannya maupun gurunya. Na'udzubillah, ya terus mau dapat enggak, kif keluar enggak jadi munafik. Gimana keluar enggak akan menjadi orang yang na'udzubillah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang istiqomah, yang ahli ibadah, la yaslam minan nifaq. Karena diteropong untuk bagaimana dia jadi seorang munafik oleh syaitan. Fa kaifa ya bagi orang-orang yang sudah sering mukhalafah, sering melanggar perintah daripada gurunya. Maka itu selalu diingatkan ya, para masyayikh, kan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki kalau ngomong sama guru, murid-muridnya, Al-Habib Umar kalau ngomong sama muridnya, beliau selalu mengatakan hati-hati, al-mukhalafah hadza tu'akhirul futuh. Yang buat ente ini seret gak bisa ngapalkan, itu ngelanggar. Kemudian ditanya, hatta ngomong bahasa Arab, iya kalau bahasa Arab itu wajib di pondok, terus kemudian kau ngomong bahasa Indonesia, enggak akan dapat futuh kau. Pokoknya orang enggak akan dapat futuh, kemudahan dalam menuntut ilmu dengan mukhalafah syekhih, dengan melanggar gurunya. Tak mungkin. Dari sholat lima waktunya yang telat, dari sambung subuhnya yang telat, qiyamul lail yang ditinggalkan, waktunya membaca wirid ke kamar mandi, kemudian waktunya murojaah tidur. Hadza li yuakhirul futuh. Itu anggap biasa. Oh, ini bukan maksiat sama Allah. Ya, ini bukan maksiat sama Rasulullah. Ini cuma peraturan pondok. Naam. Ini peraturan pondok. Tapi segala masyaikhuna, guru-guru kita berkata, kalau sudah orang berani melanggar peraturan pondok, enggak dapat futuh. Ibtala, futuh enggak dapat. Kedua, enggak kerasan nanti di pondok. Kayak pondok itu enggak mau dia. Artinya di hemetua, mulia. Mulia. Mulia. Zendek, omahmu wajib. Delok TV, sepeda motor itu kok nabamu. Mobil, ini semua. Keluar. Hadza huwa. Ini sebab mukhalafah. Ngelanggar. Waktu ada satu orang dapor ke Habib Umar, Habib saya enggak berat, saya ini kepingin betah di pondok tapi enggak bisa. Itu sebab. Pertanyaannya, ente mukhalif wala muafik? Ente orang yang ngelanggar peraturan di pondok atau ente enggak? Kal ana iya ngelanggar, ngelanggar ente, ente sholat lima waktu telat? Ya kadang-kadang ya sudah. Kalau ente sudah ngelanggar peraturan pondok, ente enggak bakal betah di pondok. Tapi kalau ente muafik fil ma'had, apa peraturan kau jalani, tak jamin, kata beliau, kau bakal betah di pondok itu. Karena ingat, tartibnya ma'had ini adalah tartib yang ditartibkan oleh para masyaikhona fihi sir. Ada rahasia yang kita enggak tahu, kecuali kalau kita keluar dari pondok, subhanallah, subhanallah, mabagi, enggak lain, enggak ada lain, kecuali kita hanya melihat kebesaran apa yang kita rasakan ketika setelah kita itu keluar. Maka itu, diingatkan kita kepada beliau Al-Imam Sya'roni, hati-hati, sing taat bisa kena penyakit nifak, apalagi yang pandai-pandai melanggar. Wa kan Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala yaqul min alamat hubbil murid ad-dunya an yakhaf min madhamati ahliha walau annahu kana zahidan fiha lama ta'athar sama ahliha. Tanda murid yang shodiq adalah dia itu tidak takut kalau dicaci, dijauhi orang ahli dunia. Kita ini ulama yang cinta dunia apa tidak? Jawab pertanyaan ini bukan dengan kata-kata, tapi lihat. Ketika kita dijauhi orang kaya, kita ini nyesel enggak? Ketika kita ini enggak didengar, enggak didekati oleh orang kaya, kita nyesel enggak? Bahkan ketika kita ada masalah orang kaya, kita kepikiran enggak? Kalau kepikiran, ketika masalah sama satu haji kaya raya, biar Allah, terus gimana ini pondok anak siapa? La haula wala quwwata illa billah. Hadza hubbud dunya annabit fi qalbak, tumbuh cinta dunia yang ada di hatimu. Maka itu hati-hati ya, kita harus pandai-pandainya jaga hatur diri kita khususon pada orang ahli dunia. Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dinih, kata Rasulullah, barang siapa yang merendah, barang siapa yang tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya bukan karena kesolehannya, dhahaba thulutsa dinih, 2/3 agamanya melayang. Maka itu ayo, jangan sampai di hati kita ada perasaan cinta dunia. Jaga segala apa yang ada di hati kita. Hadzal kalam hujjah, bisa jadi hujjah lak, bisa hujjah alik. Ana sudah mengingatkan, sudah memberi tazkirah. Malik, kalau mesti ngelanggar lagi, ada akhos min hadza. Kalau sudah diingatkan mesti ngelanggar lagi, alhal akhos. Nanti punya keadaan lebih jelek lagi. Yes. Karena orang yang beriman itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu manfaat buat orang mukmin. Itu mantuk ibarahnya, mafhumnya dzikra hadza ma yanfa' lil munafikin. Kalau ente sudah diingatkan ngelanggar, ada min iman, ada mana iman ini? Ada munafikin. Bukhari yaumil Jum'ah, jangan ada yang keluar dari pondok ini yang kurang dia jam 11. 11 kurang seperempat sudah harus keluar dari pondok ini. Jam 11 kurang seperempat. Nanti kadang-kadang sudah diingatkan pakai baju putih, tidak boleh baju selain putih. Jangan keluar, harus shof awal dan 2/3 minimal. Ada 11:30 baru berangkat. Ba'dul ahyan hatta al-adzan fi thoriq. Insyaallah. Ente khatib apa? Kalau ente khatib enggak apa-apa telat gitu. Memang sunnahnya. Ente mus khatib, ente bukan khatib, boleh ta'akhir. Satu. Talabul ilm tidak pakai baju putih aib, dia masih pakai baju gimana? Ente pakai baju tidak putih terus di jalan, minimal ketemu guru ente malu. Ente punya guru, kalau guru ente itu punya yang namanya ghirah untuk sunnahnya Rasulullah. Lihat muridnya enggak pakai baju putih itu hatinya itu enggak enak. Ente kira hal biasa. Ana pernah jalan waktu itu mau ke masjid kunama al-ashab. Satu di antara mereka itu sarungnya itu kena kotoran. Bingung, akhirnya sarung itu dicopot diganti sarung warna lain tapi baju putih. Jalan sampai di tengah masjid, mobilnya Bepu Umar itu lho berhenti. Amatal basunal biyum, ini Jumat gak pakai baju putih, sarung putih ente. Kenapa berhenti? Gak lihat, ghiro, lihat ente punya murid gak jalankan sunnah itu ghiro. Kenapa ente gak pakai putih? Atau botol bel ilim, hari Jumat, yusanul bid, gak pakai putih. Tapi dianggap hal biasa. Oh, sunnah ya kok, sunnah. Tidak wajib. Ente tidak ada talabul ilm sunnah, yang ada wajib. Sunnah itu untuk talabul ilm wajib. Makruh buat talabul ilm itu haram. Ihrisu ala hadza. Tapi kadang-kadang ada yasma, kalam ada yasma min hina. Tapi terus keluar sin lagi. Ishadal gosawah hadi. Ishadal gosawah hadi. Hati kok bisa keras kayak gitu tuh kenapa ente orang? Makan haram apa ente ini? Tak kulun al haram? Ente kenapa ente? Makan apa ente ini? Kok bisa gak denger omongan ini? Mamnu main bola di depan sini. Mamnu kalau ada ustaz, gak ada ustaz gak mamnu. Penyakit di dua hal. Yang main bola marid, yang lihat diem lebih sakit. Yang main bola tahu dia ngelanggar, gurunya dilanggar dan biasa, hata munafik kata. Yang lihat diem, lihat sesuatu hal yang tahu kalau gurunya lihat marah didiamkan, hata munafik juga. Marot, galeb hata mafi. Tidak ada rigo hati itu tidak gampang diingatkan, tidak tahu kayak ketutup apa gitu. Na'udzubillah. Kif-kif memanfaat ilmu intir kif. Orang lucu. Ya Allah minta rezeki yang banyak. Suhul kata Allah. Nanti tak kasih pintu rezeki. Ya Allah ana mau minta ilmu yang manfaat. Ihtarim syekhak. Hormati gurumu. Taati gurumu. Nanti tak kasih ilmu lebih. Terus mau tidur. Terus tahu ilmu dapat gitu. Mismin fina ta. Suf. Asa ma ba'da hadzal kalam kalam, cukup diingatkan. Apa yang ana ingatkan? Al bahdalah ba'dallah yan min itsnin. Al kabir may dzakir shaghir, hadza aib. Ya, orang lihat orang langgar diem, ada marad. Ya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani. Hadza bi lisan. Lis inti kenapa ndak mau? Minimal ente itu ingkari mungkar itu dengan hati. Tidak senang lihat sohib melanggar. Itu dari hati. Terus apa? Kalau seumurnya tidak mengingkari fagolbi, falaisa fagolbi syi'un menal iman. Tidak ada imannya itu. Ya. Maka itu nas'alullah subhanahu wa ta'ala assalama wal afiyah wal ilman nafi' wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqna wa iyyakum kamalal adab ma'allah wa ma'a rasulih wa ma'a masyayikhina wa anallah subhanahu wa ta'ala yutil a'marana li ta'atillah wa ta'atir rasulih wa ikhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lutuf wa afiyah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.